الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كتاب بجدكم بجر الكتاب di kitab Barakallahu Fikum Taisir Ilmul Hadis di masih di bab Tambihat Hamma ala Manhajil Habib Ibnu Hajar Rahimahullah fi Taqrib At-Tahdhib. Yani Taqrib At-Tahdhib sebagai yang maklum kita ketahui bahwa itu adalah kesimpulan-kesimpulan ijtihad dari Al-Habib Ibnu Hajar Rahimahullah taala. Tapi bagi orang-orang yang berkecimpung dalam dunia ini semestinya tetap kembali kepada kutub atau kitab-kitab yang lebih barakallahu fikum yang lebih luas lagi kitab asalnya. Diberikan contoh-contoh yang keberapa ini? Tambih Husani, iya. Baik. Bagaimana? Ala man lam yuwatiku ahad. Sebab itu? Yuslimu ala man yuwatiku yang setelahnya yang terakhir yang mana? Oh, waqadi yuslimu ala man ukhtulifa fihi. Tayyib, barakallahu fikum. Tayyib. قال المؤلف حفظه الله تعالى وقد يطلقه على من اختلف فيه طيب يطلقه اطلاق طيب مقبول maksudnya kembali kepada sebelumnya وقد يطلقه على من اختلف فيه atau من اختلف فيه terkadang disebutkan bahwa fulan makbul itu kesimpulan beliau. Padahal orang ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Wa misalu dzalika Muhammad bin Abdurrahman ibnu Taib Ghanj. Qala al-Hafidz bi taqribi maqbul. Berkata al-Hafidz dalam kitabnya Taqrib maqbul. Qultu wa fihi Ahmad, qala fihi Ahmad. Aku katakan, muallif mengatakan di sini qala bi Ahmad syekhun muqaribul hadis. Taib syekhun muqaribul hadis wa qala Abu Hatim salihul hadis. Muqaribul hadis yani ungkapan masih bolehlah diterima hadisnya. Wa qala Abu Hatim salihul hadis la alamu hadan rawa anhu ghairul Lais. Aku tidak mengetahui seorang meriwayatkan daripada kecuali Lais. Wa qala Ibnu Hibban haddatsa an Nafi bin nuskhatin mustaqimah. Berkata Ibnu Hibban dia telah meriwayatkan dari Nafi dengan nuskhah yang bagus. Wa akhraja lahu Muslim hadisan an Nafi' an Ibnu Umar. Dan Al-Imam Muslim telah mengeluarkan hadisnya orang ini dari Nafi' dari Ibnu Umar. Siapa ini? Muhammad bin Abdurrahman. Qultu wa huwa saduqun hasanul hadis. Barakallahu bikum. Aku katakan ini saduq hasanul hadis, bagus hadisnya. Ala aqalil ahwal, minimal. Bukan cuma sekedar makbul, makbul sadukan nih di atasnya, barakallahu bikum, makbul di bawahnya. Baik. Huwa ma'tayib saduqul hadis hasanul hadis ala aqall ahwal, minimal orang ini hadisnya hasan. Faqad wasaqa Ahmad wa dzakara Ibnu Hibban bima yadullu ala annahu sabar hadisahu. Baik, orang ini telah ditsiqahkan oleh Imam Ahmad dan disebutkan oleh Ibnu Hibban yang menunjukkan bahwa dia Ibnu Hibban telah sabar hadisahu, telah mempelajari, mencermati hadis-hadisnya. Wahtajabihi Muslim, al-Imam Muslim telah menjadikannya hujjah meriwayatkan, memasukkan hadisnya orang ini dalam periwayatannya. Jadi sahih Muslim. Wa amma Abu Hatim fahuwa mutasyaddidun kama marra. Abu Hatim sudah ketahui, barakallahu bikum, mutasyaddid kama marra. Wa qawlu hadha yufidu halahu, sahih. يفيد حاله ولا يضره فإنه إن كان قد أطلق عليه مثل هذا القول على تشديده وهو عند غيره ثقة. Ya walaupun dia Imam Abu Hatim dengan ucapan yang seperti ini, tapi para ulama yang lainnya telah memujinya. Baik. Bahwa inda ghairi thiqah. Barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya Muhammad bin Abdul Rahman Ibnu Ghanj ini bukan cuma makbul tapi saduq. Wa qad idliku ala man tukullima fi hadithihi bima yadullu ala dha'fihi. Baik. Makbul ini juga. Kata-kata makbul dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau sematkan orang-orang untuk orang-orang atau untuk rawi yang diperbincangkan oleh para ulama bima yadullu ala dha'fihi, menunjukkan tentang lemahnya hadisnya. Au tukullima fihi bijarh, atau para ulama membicarakannya dengan jarh, celaan. Misalu dalika. Jadi kata-kata makbul ini perlu ditengok lagi karena terkadang lebih tinggi rukannya atau di bawahnya. Contohnya Abu Bakar bin Ishaq Ibnu Yasar. Qala bihi makbul. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam takribnya mengatakan makbul. Wa bit tahdibi qala al-Bukhari hadithuhu munkar. Padahal barakallahu fikum dalam tahdib Al-Imam Al-Bukhari sudah mengatakan hadisnya orang ini munkar. Baik. Abu Al-Ahwas Maula Bani Layth qala bi taqribi maqbul barakallahu fikum wa qala bihi Ibnu Ma'in laysa bi syai. Ayo kan sudah jarh. Wa qala Abu Ahmad Al-Hakim laysa bil matin, orangnya tidak kuat, ya artinya lemah. Wa dzakara Ibnu Hibban fi thiqati wa akhraja Ibnu Hibban mutahahil wa akhraja hadithahu Ibnu Khuzaimah wa qad yutliquhu ala man wuthiqa wa lam barakallahu fikum. Intinya orang ini diperbincangkan oleh para ulama tentang keabsahannya. Tapi Al-Imam Al-Hafidz sudah mengatakannya makbul. Jadi ini sekedar peringatan, pengingat untuk orang-orang yang berkecimpung dalam dunia bahas, untuk hati-hati tentang kondisi seperti ini. Baik. Wa qad yutliku ala man wusika wa lam yujarrih wa misalu dhalika Abu Umama At-Taimi. Baik. Wa lam ada yujrah. Wa misalu dhalika Abu Umama. Terkadang makbulin juga disebutkan untuk orang-orang yang disifahkan dan tidak dicelah, yakni lebih banyak atau yang ada hanyalah pujian dan bukan celah. Misalu dhalika Abu Umama At-Taimi. Qala bi taqribi maqbul. Berkata Al-Hafidz dalam takrib orangnya makbul. Wa saqahu Ibnu Ma'in wa qala Abu Zur ala ba'sa bihi kama bi at-tahdib. Barakallahu fik. Intinya kata-kata Al-Hafidz makbul perlu ditengok ulang. Dipelajari kembali aqwal ulama tentangnya, karena apa yang ada dalam At-taqrib itu adalah kesimpulan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ijtihad beliau. At-tambih tsalits, peringatan yang ketiga, annahu idza atlaqa wasfa saduq katsirul khata' aw ma yushbihuhu fa innama yaqsudu bidzalika annahu dha'if illa anna dha'fahu min qibali hibbihi fa 'abara tib anil adala bi saduq wa anil dhabti bi kathratil khata'. Baik. Tambih tsalits, peringatan yang ketiga, annahu idza atlaqa wasfa saduq katsirul khata'. Kalau Al-Hafidz mengatakan saduq terpercaya tapi banyak salahnya. Terpercaya tapi kok banyak salah. Aw ma asbaha dzalika, atau yang serupa dengan ini. Fa inna ma yaqsudu bidzalika annahu dha'if. Tapi yang dimaksud oleh Al-Hafidz di sini saduqun katsirul khata', ya lemah. Li'anna dha'fahu min qibali hifdhihi. Lemahnya dari sisi hafalan dan adalahnya diungkapkan dalam bentuk saduq. Taib saduq yakni jujur dia, yakni kesolehannya, ketaatannya, keimanannya, ibadahnya dan seterusnya, namanya saduq. Ya orangnya saleh. Tapi dari sisi hafalannya ya katsirul khata'. Barakallahu fikum. Jadi harus diingat. Barakallahu fikum. Katsirul khata'. Jadi dua pengucapannya. Diucapkan dari sisi hafalannya bahwa banyak salahnya, dan diucapkan dari sisi kesalehan kejujurannya dengan kata saduq. Dengan kata saduq. Baik. فإنه قال بالحجاج بن أرطاة في التقريب. Demikian juga Al-Hafiz mengatakan tentang Al-Hajjaj Ibn Arta'ah dalam takrirnya saduqun katsirul khata' wat tadlis. Saduq banyak salahnya dan banyak juga tadlisnya. Wa qala fi Fathil Bari dha'ifun. Barakallahu fikum. Jelas. Baik. Jadi harus diketahui istilah ini, istilah-istilah para ulama kita. Saduq dari sisi kesolehannya, katsirul khata' dari sisi hafalannya, hafalannya lemah. Barakallahu fikum. Tambih rabi'. Tambih yang keempat. Qad yakhtalifu hukmul hafidz 'ala rawi fi taqribi anhu fi ba'di kutubihil ukhra, la sima kutubit tarikh at-takharij wa Fathul Bari. Terkadang berselisih hukum dari al-hafidz tentang seorang rawi. Terkadang beliau mengucapkan ini tentang seorang rawi dalam kitabnya yang ini, di kitabnya yang lain beliau berkata yang lain. La syama fi la syama kutub at-takharij wa Fathul Bari, apalagi kitab-kitab takhrijnya dan Fathul Bari. Wa misalu dzalika, contohnya Zumail bin Abbas qala bi at-taqribi majhul. Dalam takrib dikatakan oleh Hafidz orang ini majhul. Tapi yaqsudu bidzalika jahalatul ain, yang dimaksud oleh beliau di sini sebenarnya jahalatul ain. Faqad qala bi muqaddimati takrib as-sabi'ah. Baik. Ai min maratibil jarh wa at-ta'dil. Baik. Yani yang ke-7 dari tertib jarh wa at-ta'dil. Man rawa'anhu aktsaru min wahidin wa lam yuwaththiqhu wa lam yuwaththaq. Ini tertib, karena kan tertib ada tingkatan-tingkatannya. Min ar-rabi'ah, min al-khamisah dan seterusnya. Ini maksudnya. Barakallahu fikum. Tertib yang ke-7 ini adalah man rawa anhu aktsaru min wahid, yakni seorang rawi yang meriwayatkan daripadanya lebih dari satu orang dan tidak ada yang memujinya, tidak ada yang mentauhidnya. Wa ilaihi isyaratu bil abdi mastur. Dengan isyarat yang lain dengan lafaz mastur au majhulul hal. Hatta qala at-tasi'ah, yang ke-9, man lam yarwi anhu ghair wahid. Ya, ini seorang rawi tidak ada yang meriwayatkan daripadanya kecuali satu orang. Walami wasfaq, dan tidak ada yang memujinya. Wa ilahi al-isyaratu bilabdi majhul. Disinilah yang sesungguhnya dikatakan majhul, bukan yang itu. Qultu fasani yang sarifu ila jahalatil ain. Aku katakan, maka yang kedua ini mengarah kepada jahal. Majhul di yang dikatakan di takrib, maksudnya itu jahalatil ain. Wa qala bi Zubail hadha fi al-badh majhulul hal. Sumama bin Abdullah qala bi taqrib saduq. Barakallahu fikum. Dalam takrib beliau mengatakan saduq, terpercaya. Wa qala bi fath fil fath kana tabi'iyan siqah. Dia adalah seorang tabi'i terpercaya. Barakallahu fikum. Juwairiyah bin Asma qala bi taqrib saduq. Saduq saja ini kesimpulannya. Fathul Fatih huwa min as-siqatil asbat. Ya kan, lebih tinggi lagi kedudukannya dari orang-orang terpercaya yang kokoh. Wa khulasatul ghalal, kesimpulannya, annahu yajibu 'alal bahithi fi hali rafi hali rawi min arwa an la yaktafi bi hukmil hafidzi al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi bit taqrib. Seorang yang bahith yang membahas tentang kesahihan, kelemahan suatu hadis, di hali rawi min arwah, tentang keadaan seorang rawi dari rawi, Allah yaktafi bi hukmil hafidz Ibnu Hajar alaihi fit taqrib. Jangan dia mencukupkan diri dengan ucapan al-hafidz dalam at-taqrib saja, tidak cukup. Barakallahu fikum. Dia harus mencari yang lainnya. Bal yajib alaihi ayyarja ila asli taqrib, bahkan hendaknya dia kembali ke usul, yakni ke asal at-taqrib, wa huwa at-tahdhib. Barakallahu fikum. Bal wa ila aktsar min masdar min masadir taraji mirwatil athar. Bahkan kalau perlu lebih banyak lagi dari masdar-masdar yang perlu dirujuk kepadanya. Hatta yatamakkana minal hukm bi'tidal ala hadzal rawi wallahu al-muwaffiq. Barakallahu bikum. Sampai seorang barakallahu bikum menentukan hukum tentang seorang rawi berikutnya tentang satu hadis bi'tidalin ala hadzal rawi. Betul-betul dia pas dalam menghukumi seorang rawi. Bukan cuma sekedar apa yang dicapkan Al-Hafidz dalam takrib, tapi memang akwal para ulama, dan dia tentunya memiliki malaka ilmiah untuk memberikan kesimpulan-kesimpulan. Barakallahu fikum. Dan tentunya tidak akan pernah dia memberikan kesimpulan kecuali sudah ada ulama yang memberikan kesimpulan tentang rawi tersebut. Sebagaimana kata barakallahu fikum Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, aku tidak pernah mensahihkan satu hadis kecuali sudah ada telah di antara para ulama yang telah mendahului aku dalam mensahihkannya atau melemahkannya. Dan oh bihadzal ma'na. Barakallahu fikum, kesimpulannya itu yang dikatakan oleh penulis di sini, seorang bahis kembali mestinya ke kitab-kitab yang lebih besar, lebih luas untuk dia mencari tahu kepastian kondisi keadaan seorang rawi, yang dengannya dia bisa menyatakan dengan barakallahu fikum dengan benar tentang seorang rawi berikut tentang hukum satu hadis. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kepada kita taufiknya. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.